Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله جميعا الحمد لله نشكر الله تعالى على نعمه الكثيرة kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatannya yang banyak yang ia berikan kepada kita, sehingga dengan kenikmatannya lah serta taufiknya Allah Subhanahu wa taala masih kembali memberikan kepada kita sekalian kesempatan, kesehatan, kemauan untuk bersama-sama mempelajari ilmu agama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fi din azakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki hadis yang ke-9 dari 42 hadis yang disebutkan oleh al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-9 yang beliau sebutkan adalah hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَىٰ أَنْبِيَائِهِمْ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kalian dari melakukannya, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah semampu kalian. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya dan banyaknya berselisihnya mereka dengan nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hari ini kita masih membahas tentang kandungan yang pertama yang dikandung olehnya, yaitu arti daripada ketakwaan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tafsir daripada ketakwaan, di mana ketakwaan itu dijelaskan oleh sabda beliau, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang kalian untuk melakukannya, maka jauhilah. Dan apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah semampu kalian. Ini arti daripada ketakwaan. Menjauhi larangan-larangan Allah dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemarin telah kita jelaskan tentang apa yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, manahaitukum anhu fajtanibu, apa yang aku larang kalian darinya untuk melakukannya, maka jauhilah oleh kalian. Telah kita baca keterangan dari Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullahu taala tentang penggalan sabda beliau ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sabda Rasulullah SAW, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah semampu kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan catatan yang penting di dalam melaksanakan perintah-perintahnya, di dalam melaksanakan bimbingan-bimbingannya, adalah dilaksanakan dan dilakukan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang hamba. Hal ini mencocoki firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke-286 dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani satu jiwa pun melainkan pasti masih di bawah kemampuannya. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Kebaikan yang dia lakukan maka itu adalah untuknya, dan kejelekan yang dia lakukan maka itu atasnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau azab kami disebabkan apa yang kami lupa dan kami salah padanya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mentakrirkan bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu pasti masih di bawah kemampuan seorang hamba. Sekiranya ada perkara-perkara yang tidak dimampu oleh sebagian hamba, maka syariat pasti memberikan solusinya. Itu sebuah perkara yang pasti, maklum, diketahui akan kepastiannya. Dalam ayat yang lain dalam surat At-Taghabun yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Dan juga dalam surat Al-Hajj yang ke-78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan atas kalian dalam agama ini sebuah kepayahan dan kesusahan pun. Allah Subhanahu wa taala menafikan kepayahan, menafikan kesukaran dan kesusahan di dalam agama ini. Maknanya barakallahu fikum, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkhusus adalah perintah-perintahnya, itu adalah perkara yang sesungguhnya tidak memberatkan bagi orang yang memiliki fitrah yang baik. Bagi orang yang masih memiliki akal yang sehat, masih memiliki fitrah yang baik, perintah-perintah Islam ini sama sekali tidak memberatkan. Yang membuatnya menjadi berat adalah kesalahpahaman sebagian oknum muslim dalam beberapa permasalahan agama. Ambillah sebuah contoh. Zikir adalah perkara yang amat sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala jadikan zikir ini sebagai salah satu penyebab terbesar seorang hamba masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya antakuna lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu itu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi penyebab terbesar seorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang melazimi lisannya dengan zikir, dimanapun dia berada, tanpa mengkhususkan dengan kekhususan-kekhususan apapun, Islam ini memberikan kemudahan. Anda mau berzikir seperti ini, silakan. Anda mau berzikir di sana, silakan. Anda mau berzikir di masjid, Anda mau berzikir di rumah, Anda mau berzikir di sana, di sini, di atas kendaraan, sembari berjalan, dan yang lainnya. Yang membuat berat terkadang adalah manusia-manusia itu sendiri yang salah di dalam memahami tentang keharusan zikir yang harus dilakukan. Sebagian ada yang menganggap bahwasanya lebih afdal Tatkala seorang mampu berzikir, berucap la ilaha illallah satu tarik nafas sekian kali. Jika sudah mampu sekian kali, maka ditingkatkan lagi menjadi sekian puluh kali. Dalam satu tarik nafas dia berucap la ilaha illallah. Sudah mampu berpuluh-puluh kali dalam satu tarik nafasnya, dia berlatih lagi untuk berzikir satu tarik nafas beratus-ratus kali. Perkara yang barakallahu fikum apabila dilakukan sangat-sangat memberatkan. Padahal zikir barakallahu fikum tujuannya adalah bukan banyak-banyakan, akan tetapi mana yang paling berpengaruh pada pelakunya. Tatkala sebuah zikir yang diucapkan oleh lisan mampu menjadikan seorang hamba ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut kepadanya, innal bi afdal dibandingkan 1000 ucapan la ilaha illallah tapi sama sekali tidak memberikan kesadaran kepada orang yang mengucapkannya. Ikhwan fiddin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Dan juga dalam permasalahan-permasalahan yang lain, Islam ini adalah agama yang betul-betul mudah bagi orang-orang yang akalnya masih sehat, fitrahnya masih lurus. Agama ini akan kita dapati pasti sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hajj yang ke-78 tadi, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kalian dalam agama ini satu kesusahan pun. Dalam praktek-praktek sholat contohnya, kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita merasa sedang ada sakit di badan sehingga itu membuat kita tidak mampu untuk melakukan sholat dalam keadaan berdiri, maka Islam memberikan jalan keluarnya. Yang tadinya sebelumnya berdiri adalah bukan perkara yang susah, tapi tatkala badan kita merasa tidak enak sakit, kemudian berdiri itu menjadi perkara yang susah, dipangkas oleh Islam. Untuk hakmu, kamu sholatnya tidak berdiri. Kewajiban sholatmu masih ada, tapi kamu laksanakan dalam keadaan duduk. Seandainya duduk pun masih dirasa berat, Islam juga memangkas hal ini. Untuk hak dia ini, yang merasa berat, karena sakit tentunya. Islam membimbingkan bagi dia untuk sholat dalam keadaan berbaring. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa 'ala janbin. Salatlah engkau dalam keadaan berdiri, bila mana tidak mampu maka duduklah, bila mana tidak mampu maka berbaringlah. Tidak cukup sampai di sini, ternyata para fuqaha, para ahli fikih juga membahas bagaimana apabila seseorang juga tidak mampu untuk salat dalam keadaan berbaring. Seperti apakah tata cara yang harusnya dilakukan? Yang seperti ini pun dibahas oleh para ahli fikih. Mereka menyatakan salatlah dengan kedipan mata. Barakallahu fikum, sungguh Islam ini adalah perkara yang mudah. Yang terasa susah karena alasan fisik, Islam memangkasnya untuk hak orang yang merasa berat tadi. Juga dalam permasalahan wudu contohnya, Islam memberikan kemudahan. Yang sebelumnya berwudu itu adalah perkara yang mudah, perkara yang tidak susah. Tapi tatkala seorang karena kondisi fisiknya menuntut untuk tidak tersentuh air, Islam memangkas hukum wudu untuk hak untuknya di waktu itu. Islam mengalihkan kewajiban wudu menjadi kewajiban untuk bertayamum. Bertayamum juga bukan dengan debu, dilakukan dengan tata cara wudu sebagaimana wudu dengan air. Tayamumnya juga adalah sangat mudah. Yakfika an taqula biyadaika hakadha. Kata Rasulullah SAW, thumma dharaba biyadaihi al-ardha, thumma masaha shimala 'ala al-yamin wa dha'a wa masaha wajhahu. Dalam bertayamum cukup untuk melakukan hal ini. Tepukkanlah kedua tanganmu ke tempat yang ada debunya. Kemudian tepukkanlah lagi supaya debu yang menempel di tangan ini ada yang turun. sehingga tidak semuanya debu yang kita tempelkan tanah ke tanah semuanya akan kita tempelkan ke badan. Setelah itu, setelah ditepukkan, maka basuhlah, apa, usapkanlah bagian atas tangan kanan, tangan kirimu, kemudian bagian atas tangan kananmu, kemudian usapkanlah wajahmu tadi tanpa mengambil debu yang baru. Ini sungguh barakallahu fikum keringanan yang amat sangat ringan bagi yang tidak mampu berwudu. Kemudian dia berhadas akbar, bahkan bertayamum atasnya, apalagi hadasnya adalah hadas asghar. Dia bertayamum sebagaimana tadi, tepukkan kedua tangannya ke tempat yang ada tanahnya, kemudian ditepukkan lagi supaya ada debu yang turun. Wajah dulu boleh kata para fuqaha, tangan dulu juga boleh. Barakallahu fikum. Begitu pula dalam perkara-perkara yang lain. Apabila kita ingin membahas tentang kemudahan-kemudahan Islam dalam rukun-rukun Islamnya, dalam masalah pernikahannya, dalam masalah-masalah jual belinya dan yang lainnya, mungkin tidak cukup waktu 1 jam menjelaskan itu semua. Barakallahu fikum. Cukup beberapa contoh tadi menjelaskan tentang bagaimana kemudahan Islam di dalam syariatnya, di dalam perintah-perintahnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku perintahkan kalian untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah semampu kalian. Ikhwan fitin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim. Sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya mereka bertanya. Sesuatu yang sudah jelas diminta lagi rinciannya. Dirinci sudah terlihat jelas, masih minta rinciannya lagi. Sebagaimana mungkin yang sudah pernah kita semua baca dalam surat Al-Baqarah, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, menceritakan tentang kisahnya Bani Israel di kala itu, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Kalau perintahnya menyembelih seekor sapi, berarti sapi apa aja sembelih. Tapi mereka masih meminta rinciannya. Setelah jelas, masih lagi minta rinciannya. Sampai dalam riwayat disebutkan ciri-ciri sapi yang harus mereka sembelih, tidaklah hampir-hampir mereka tidaklah mendapatinya kecuali hanya 1 ekor saja. Ini barakallahu fikum contoh bagaimana umat-umat terdahulu mereka binasa karena banyaknya mereka bertanya tentang perkara yang sudah jelas. Bahkan tujuan mereka bertanya adalah bukan ingin mengamalkannya sebagiannya. Asy-Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syaikh hafizahullah menjelaskan pertanyaan yang selayaknya tidak ditanyakan karena itu dapat menimbulkan perkara-perkara yang tidak baik, adalah diantaranya barakallahu fikum as-su'al an asya'a lam tuharram. Bertanya tentang sesuatu-sesuatu yang tidak diharamkan. Ditanya lagi secara detailnya. Li ziyadati ma'rifah, semata-mata karena dia ingin menambah pengetahuan. Aw li tanattu, atau karena dia ingin memberat-beratkan diri. Dia ingin perkara ini dilarang. Walaupun halal, tapi dia gambarkan dengan gambaran-gambaran yang jelek. Dengan gambaran-gambaran yang sifatnya berlebih, sehingga terkadang mufti menjawab dengan jawaban pengharaman terhadap sesuatu yang halal tadi disebabkan karena pertanyaan-pertanyaan yang begitu menyudutkan dan begitu merinci. Oleh karenanya barakallahu fikum, para sahabat dahulu mereka enggan untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan. Karena bisa jadi dengan pertanyaan mereka Allah subhanahu wa ta'ala haramkan apa yang mereka tanyakan tadi yang sebelumnya adalah halal. Oleh karenanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan dalam hadis riwayat Muslim, nuhina an nas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara. Dilarang. Fakana yu'jibuna an yaji'a rajulu min ahli al-badiyatil aqil. Maka sangat membuat kami kagum tatkala ada seorang badui yang berakal, dia datang kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami mendengarkannya. Senang mereka apabila ada badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya ada sebuah pertanyaan dan Rasul menjawab kemudian sahabatnya mendengar. Karena dikala itu barakallahu fikum para sahabat ini sangat enggan untuk bertanya. Rikuh. Khawatir apabila barakallahu fikum pertanyaan mereka menyebabkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Sekalipun mereka bertanya juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman Al-Quran dan juga tentang amalan-amalan yang baik, sebagaimana datang riwayat yang banyak dari Rasulullah SAW, beliau itu ditanya biasanya adalah ayyul a'mal ahabu ilallah. Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini konteksnya. Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dijawab seperti ini. Dijawab seperti ini. Terkadang Rasulullah SAW sudah menjawab 3 atau menjawab 4. Sahabat ini enggak mau lagi melanjutkan, apalagi wahai Rasulullah, sudah cukup. Pertanyaannya sedikit mereka para sahabat radhiyallahu anhu. Sehingga juga banyak riwayat yang menunjukkan terkadang Rasulullah SAW yang menawarkan sebuah pertanyaan kepada mereka. Seperti awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku tunjukkan kalian kepada sebuah perkara yang apabila kalian melakukannya kalian akan saling cinta mencintai? Pertanyaan yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan yang ditanyakan langsung oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan mereka para sahabat adalah orang-orang yang jarang bertanya, bukan karena mereka barakallahu fikum tidak mau tahu, tapi karena sebagaimana yang katanya Anas bin Malik di sini, nuhina annas ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in. Kami dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah perkara yang sudah jelas kehalalannya. Tidak perlu ditanyakan lagi, halal dilakukan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya dalam riwayat Bukhari, inna Allah farada faraidha fala tudayyuha. Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mewajibkan kepada kalian kewajiban-kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan telah membatasi sebuah batas untuk kalian, maka janganlah kalian lampaui batas-batas tersebut. Wa harrama asya'a fala tantahiquha, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan untuk kalian beberapa perkara, maka jangan kalian langgar keharaman-keharaman tadi. Kemudian, ini syahidnya, Rasulullah SAW menyatakan, wasakata an asya'a rahmatan lakum. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan, Allah membatasi, Allah mengharamkan, ada perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala diamkan sebagai rahmat untuk kalian. Ghairu nisyan, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala diamkan perkara tersebut bukan karena lupa. Fala tabhadu anha, maka janganlah kalian mencari-carinya. Janganlah kalian mengorek-ngoreknya. Barakallahu fikum. Seperti contohnya dalam permasalahan salat tarawih. Dalam permasalahan salat at-tarawih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu awal kali adanya salat tarawih, beliau keluar di malam pertama salat kemudian diikuti oleh para sahabat. Ya. Di malam yang kedua beliau juga kembali keluar dari rumahnya, kemudian juga diikuti oleh para sahabatnya. Semakin banyak jemaah di hari yang kedua. Di hari yang ketiga semakin banyak lagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di malam yang keempat tidak lagi keluar. Sampai para sahabat tertidur di masjid. Kemudian di keesokan harinya ada tidak sahabat yang bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak keluar tadi malam? Kenapa tidak menemui kami padahal kami sudah banyak yang sholat di sini, sudah menunggu engkau?" Tidak ada yang berani bertanya. Nah, inilah barakallahu fikum contoh daripada Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa perkara sebagai rahmat untuk kalian. Kemudian setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata tidak keluar itu khawatir apabila diteruskan akan diwajibkan atas kita sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya secara terus-menerus. Barakallahu fikum. Demikianlah rahmat ya Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Ada perkara-perkara yang didiamkan. Tidak dijelaskan hukumnya apakah ini haram atau ini wajib, ya. Dilakukan berjalan seperti itu aja, ya. Karena di kala itu adalah masa-masa pensyariatan. Terkadang ada sesuatu yang ditanyakan sebelumnya halal, ditanyakan kepada Rasulullah SAW, kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala haramkan. Dan itu ada. Makanya kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, "Inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala 'an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi." Sesungguhnya sebesar-besar kaum muslimin kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, kemudian diharamkan karena sebab pertanyaannya tadi. Ini kata Rasulullah SAW adalah orang yang paling jahat, ya. Kaum muslimin yang paling jahat kepada saudaranya, bertanya tentang sesuatu yang sudah jelas tidak diharamkan, dia tanya, ternyata menjadi haram disebabkan karena pertanyaannya tadi. Al-Muhim barakallahu fikum, semua ini memberikan faedah kepada kita untuk tidak meniru umat-umat terdahulu, banyak bertanya tentang sesuatu-sesuatu yang sudah jelas keadaannya, ya. Sudah jelas kehalalannya, masih terus ditanya, digambarkan dengan gambaran-gambaran yang mengkerucut, sehingga nanti akan membawa orang yang ditanya untuk memahami hal tersebut perkara yang dilarang. Barakallahu fikum. Itu kebiasaannya mereka Bani Israel. Kita dilarang untuk mengikuti mereka. Kemudian wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, di antara penyebab yang menyebabkan umat-umat terdahulu adalah binasa dikarenakan mereka banyak berselisih dengan nabi-nabi mereka, berselisih dengan ajaran yang dibawa oleh nabi mereka. Dan itu juga terjadi barakallahu fikum pada umat ini. Sebagaimana yang terjadi pada zaman dahulu, umat terdahulu dibinasakan karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka, maka juga bukan perkara yang mustahil apabila umat ini juga Allah Subhanahu wa taala rendahkan karena mereka tidak peduli dengan ajaran nabi mereka, mereka banyak menyelisihi ajaran yang dibawa oleh nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada hasungan bagi kita sekalian. Yang namanya beragama itu bukan sembarangan. Yang namanya beragama itu tidak semau kita, tidak semau fulan dan tidak semau fulan. Di dalam beragama landasan kita adalah jelas. Di dalam beragama kita ini punya landasan dua, Alkitab was sunnah. Ini akan membimbing kita untuk terus istiqomah di atas al-haq. Manakala kita membuang salah satunya atau membuang kedua-duanya, tidak mempedulikan Al-Quran wa Sunnah padahal keduanya telah menjelaskan, maka dikhawatirkan inilah yang disebut dengan al-ikhtilafu alal anbiya, menyelisihi para nabi. Dan nabi kita adalah Nabi Muhammad SAW, dikhawatirkan ini termasuk bagian daripada menyelisihi Nabi Muhammad SAW. Al-Quran wa Sunnah ini adalah pedoman secara mutlak. Bukan ucapan fulan, bukan ucapan fulan, fulan, fulan, fulan, fulan. Jika ucapan fulan menyimpulkan sebuah permasalahan hukum, kemudian dia tidak melandasi hukumnya tadi dengan Al-Quran wa Sunnah, maka kita pertanyakan. Walaupun dia sekelas orang-orang yang bergelar, ya, gelarnya hampir setengah namanya, atau gelarnya sejajar dengan huruf namanya. Huruf namanya ada 8, dia gelarnya ada 8. Walaupun seperti ini adanya, menunjukkan bahwa walaupun mereka belajarnya banyak, tapi tatkala mereka berpemahaman dalam memahami agama ini tidak berlandaskan landasan yang kokoh, tidak berlandaskan dengan landasan yang jelas, tidak menggunakan Alkitab wa Sunnah di dalam berjalan di atas agama ini, maka dikhawatirkan ini termasuk bagian daripada al-ikhtilafu alal anbiya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang berseberangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya selain kaum mukminin, niscaya akan kami palingkan dia kemanapun dia akan berpaling, dan akan kami masukkan dia ke dalam jahannam waliyadzu billah. Ini ayat memberikan ancaman untuk orang-orang yang Rasulullah SAW berada di satu jalan, kemudian dia memilih jalan yang lain. Ini hadis, ini ayat memberikan ancaman bagi orang-orang yang berakidah dengan sebuah akidah, padahal Rasulullah SAW menentang akidah tersebut dengan jelas dalam sabda-sabdanya. Ini ayat juga memberikan ancaman yang keras bagi orang-orang yang beramal dengan sebuah amalan, padahal Rasulullah SAW berseberangan dengan amalan tadi. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya. Rasulullah SAW tidak pernah membimbingkannya. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya dalam sejarah hidup beliau SAW. Apalagi sampai menisbahkan amalan ini kepada Nabi SAW secara dusta. Ini bagian daripada al-ikhtilafu ala al-anbiya. Menyelisihi mereka para nabi yang menjadi penyebab dicelakakannya umat-umat terdahulu. Ikhwani fiddin, a'azzani wa'azzakumullahu jami'an. Maka dalam hal ini ahlu sunnah, landasan mereka di dalam beragama adalah jelas. Landasan mereka Alkitab wa Sunnah, berbicara dalam akidah juga berlandaskan Alkitab wa Sunnah. Berbicara dalam masalah fikih ibadah juga landasannya Al-Quran wa Sunnah. Berbicara dalam masalah akhlak, landasan mereka juga Alkitab wa Sunnah. Tidak serta-merta menerima ucapan siapapun kecuali apabila orang tadi melandasi ucapannya dengan Alkitab wa Sunnah. Inilah yang namanya Ahlu Sunnah. Semuanya berkiblat kepada Alkitab wa Sunnah, mementingkan Alkitab wa Sunnah di atas yang lainnya. Inilah mayizahnya Ahlu Sunnah, keistimewaannya Ahlu Sunnah dibandingkan yang lainnya. Tanpa mentakwil-takwil, tanpa mentafsirkan dengan tafsir-tafsir sendiri. Tafsir yang ada pada Ahlu Sunnah adalah tafsir yang dibawakan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Terus turun-temurun disampaikan oleh mereka kepada guru, kepada murid-muridnya hingga sampai zaman ini. Dan juga Ahlu Sunnah senantiasa barakallahu fikum berusaha untuk komitmen di dalam memahami Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman terbaik, yaitu pemahaman mereka orang-orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran dan menyaksikan keluarnya sabda Rasulullah SAW dari lisan beliau, yaitu mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana mereka dijuluki dengan salaf pendahulu yang baik. Ikhwan fiddin azani wa azakumullahu jami'an. Dengan ini selesai kita dari pembahasan hadis yang ke-9. Hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ini intinya adalah yang pertama arti dan tafsir daripada ketakwaan, yaitu menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang dan rasulnya, begitu pula melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya perintahkan. Yang pertama tafsir pada ketakwaan, kemudian dikandung oleh hadis ini yang kedua adalah larangan untuk banyak bertanya tentang perkara-perkara yang sudah jelas kehalalannya, ya. Larangan untuk banyak bertanya tentang perkara yang sudah jelas kehalalannya. Kemudian juga barakallahu fikum, hadis ini memberikan sebuah faedah bahwasanya menyelisihi para nabi adalah sebab kebinasaan sebuah umat. Masih ada waktu ya? Berapa? 10 menit lagi. 10 menit lagi berarti kita baca hadis yang baru. Hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 adalah sama hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang jangan lupa ini sahabat sering kita dengar kunyahnya Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman. Abdurrahman bapaknya adalah Sohr. Bapaknya Sohr. Sehingga namanya Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sohr. Dan beliau dijuluki dengan Abu Hurairah. Abu artinya bapak, Hurairah itu adalah kucing kecil. Karena beliau diketahui memiliki peliharaan berupa kucing-kucing kecil. Sehingga Rasulullah SAW menjulukinya dengan Abu Hurairah. Dan beliau terkenal dengan julukannya. Dan namanya adalah Abdurrahman bin Sohr. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah Ta'ala thayyibun. La yaqbalu illa thayyiban. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin." Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang baik. Dan ia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul alaihimus salatu wassalam. Apa itu perintahnya? Faqala, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat Allah dalam surat Al-Mu'minun yang ke-51. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Wahai segenap para rasul, makanlah kalian dari makanan-makanan yang baik dan beramallah kalian dengan amalan-amalan yang saleh. Wa qala, dan juga Rasul membaca surat Al-Baqarah yang ke-172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari perkara-perkara yang baik yang kami rizkikan kepada kalian. Setelah Rasulullah SAW membawakan sabdanya ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, tidak menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Kemudian Allah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan perintah yang Allah perintahkan kepada para rasul, yaitu untuk makan dari yang baik-baik. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seseorang laki-laki. Yutilu safara ash'adha aghbara. Yamuddu yadaihi ila as-sama'i ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudiya bil harami fa anna yustajabu lahu. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang jauh. Dalam keadaan dia lusuh berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Sembari menyeru, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sedangkan keadaan orang ini, dalam keadaan dia rendah seperti itu, ya, pakaiannya lusuh, dia berdebu badannya, ya kan? Kemudian melakukan bentuk perendahan di hadapan Allah dengan mengangkat kedua tangan menghadap ke langit, menyeru wahai Rabbku, wahai Rabbku. Akan tetapi wa mat'amuhu haram. Makanan yang dia makan adalah makanan yang haram. Dan minuman yang dia minum adalah minuman yang haram. Dan dia dibesarkan juga dengan gizi yang haram. Lantas bagaimana doanya akan dikabulkan? Ikhwan fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an, hadithilah hadith yang diriwayatkan oleh al-imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadith ini berisi tentang beberapa perkara. Yang pertama, adalah isbat ismillahi ta'ala, menetapkan salah satu nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah zat yang maha tayyib, zat yang maha baik, zat yang maha baik, itu artinya adalah tayyib. Dan kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, tayyibnya Allah subhanahu wa ta'ala ini ada pada zatnya, ada pada nama-namanya, ada pada sifat-sifatnya, ada pada perbuatan-perbuatannya, dan ada pada hukum-hukumnya. Baiknya zatnya Allah adalah perkara yang tidak mungkin terbayangkan. Hanya saja ada sebuah hadis yang menjelaskan bagaimana keindahan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tatkala semua manusia ahlul jannah sudah masuk ke dalam jannah, semua penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan, yang maknanya, maukah kalian aku berikan sebuah kenikmatan lagi? Maka ahlul jannah yang dikala itu sudah bernikmat-nikmat dengan isi surga yang sedemikian rupa nikmatnya, yang mana diceritakan dalam hadis yang lain, orang yang paling fakir di dunia ini, orang yang paling miskin, yang paling sengsara hidupnya, paling menyedihkan, tapi dia termasuk ahlul jannah, dicelupkan ke nikmatnya surga satu kali celupan. Kemudian ditanya dia ini, apakah engkau pernah merasakan kesengsaraan? Maka dia pun menjawab, aku sama sekali tidak pernah merasakan kesengsaraan sama sekali. Orang yang paling fakir, paling sara di dunia, masuk dalam surga, satu kali celupan, lupa kesengsaraan dunia. Nah, barakallahu fikum, dalam hadis tersebut, semua ahlul jannah sudah bernikmat-nikmat dengan jannahnya. Sudah diberikan istana-istana yang megah, diberikan bidadari-bidadari yang cantik, diberikan minuman-minuman yang sesuai dengan kemauan mereka, diberikan buah-buahan yang sesuai dengan kemauan mereka. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala masih menawarkan kepada mereka satu kenikmatan. Kemudian mereka pun bertanya-tanya, ya Allah, nikmat apa lagi akan kau berikan kepada kami? Sungguh telah berbahagia kami di dunia ini, di surga ini. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala singkapkan tabirnya, ya, tabirnya. Maka manusia dikala itu, ahlul jannah pun melihat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana mereka melihat rembulan yang terang benderang, mereka tidak berdesak-desakan di dalam melihatnya. Dan ketika mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, hilanglah semua rasa yang sedang mereka rasakan daripada nikmat-nikmat di surga itu. Semua nikmat surga yang sudah sedemikian rupa nikmatnya, masih hilang rasanya dengan melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita dari ahlul jannah yang dapat melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala, merasakan nikmatnya memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada pembahasan kita, ini menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik, zat yang maha bagus zatnya. Dan tidak bisa kita bayangkan sekarang ini, Pak. Tidak bisa kita bayangkan sama sekali. Wa asma'ihi, Allah subhanahu wa ta'ala juga adalah zat yang maha baik nama-namanya. Indah nama-namanya, indah sifat-sifatnya, dan indah perbuatan-perbuatannya serta hukum-hukumnya. Ini salah satu daripada faedah yang kita ambil dalam hadis ini, menetapkan bahwasanya salah satu nama Allah subhanahu wa ta'ala adalah At-Tayyib. Allah subhanahu wa ta'ala adalah At-Tayyib, zat yang maha baik. Kemudian la yaqbalu illa tayyiban. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha tayyib, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima kecuali yang tayyib juga. Dari amalan-amalan hamba, Allah subhanahu wa ta'ala juga tidak menerima kecuali yang tayyib, kecuali yang baik. Seperti apa amalan yang tayyib itu dari seorang hamba? Kata sebagian salaf, al-amalu salih atau al-amalu thayyib, amalan yang thayyib, amalan yang baik adalah amalan yang ikhlas dan benar. Ikhlas untuk Allah tatkala dilaksanakannya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW tatkala dijalankannya. InsyaAllah di pertemuan selanjutnya kita masih ada dalam pembahasan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik-baik. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.